Luka bekas kau sakiti dulu, tapi kini engkau kembali memohon, mengharapkan cintaku. Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu dari cinta ke lain cinta. Turutkan, puaskanlah hatimu, nanti baru kau datang padaku. Kini engkau kembali memohon, mengharapkan cintaku. Sebelum kau kembali padaku, baik puaskan dulu hatimu dari cinta. Puaskan